Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayuhalladzina amanu taqullah haqqa taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Baik, sebelum kita lanjut pada penjelasan nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wadud, pada kesempatan terakhir kami menyampaikan pada pembahasan sebelumnya hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, demikian juga Imam At-Tirmidzi, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal musair al-qabid al-basit al-razik. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menetapkan harga, yang menyempitkan ataupun yang meluaskan, dan yang memberikan rizki. Kemudian beliau menyatakan, inni la'arju an alqallaha wa laisa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wala malin. Dimana ini jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebagian sahabat mengeluhkan kepada beliau akan tingginya harga-harga, dan mereka meminta kepada Nabi untuk adanya penetapan harga. Kemudian beliau menjawab dengan jawaban tersebut. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau menjelaskan tentang makna hadis ini pada fatwa beliau. Kata beliau, Ar-Rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam imtana'a min at-tas'ir. Bahasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menolak permintaan sahabatnya untuk beliau melakukan penetapan harga. Li'anna irtifa'a as-si'r laisa binatijati tala'ubin minat tujjari hatta yamna'a. Karena sungguhnya naiknya harga bukanlah natijah, hasil dari permainan para pedagang. Sehingga beliau pun yamna, yani menolak dari permintaan para sahabatnya. Innama huwa minallah jalla wa'ala. Sesungguhnya naik dan turunnya harga itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa'ala. Bisababi killati wujudis sila. Disebabkan sedikitnya keberadaan barang dagangan. Sedikitnya keberadaan barang dagangan. Ini semua tidak lepas dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, semua ini tidak lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh misalnya hasil-hasil pertanian, ya, terkadang Allah menetapkan gagal panen dan yang sehingga persediaan barang minim, sementara permintaan banyak, yang menjadikan dengan itu naiknya harga-harga. Kemudian kata beliau, amma idza kana ghilat si'r bisababi tala'ubit tujjar. Adapun jika naiknya harga itu dikarenakan permainan para pedagang, yakhzinuna al-amwal, di mana mereka menimbun harta atau menimbun barang dagangan. Kalau sebab naiknya harga karena ini, jadi sebagian istilahnya pemain pasar menimbun barang-barang sehingga watakillu fil aswaq, efeknya barang-barang di pasaran menjadi langka. Barang-barang di pasaran menjadi langka. Ala sya'nin yabi'unaha ghaliyah, untuk tujuan ketika langka itu ya, mereka akan memperjual belikan atau menjual barang-barang yang sudah ditimbun oleh mereka itu dengan harga yang tinggi. Hadza yamna'u waliyul amr. Maka pada kondisi ini waliyul amr, pemerintah, mencegah, melarang. Yajbaruhum ala an yabi'u misla ma yabi'un nas. Dan mereka bisa memaksa dalam kondisi seperti ini kepada para pedagang tadi yang melakukan tindakan penimbunan barang-barang tadi, agar mereka menjual sebagaimana harga keumuman manusia menjual. Baik. Sehingga dari sini kita memahami bahwa kenapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menolak ya permintaan para sahabatnya ya, ketika mereka minta untuk Rasul menetapkan harga, karena naiknya harga-harga ketika itu sesuatu yang sifatnya ya berjalan alami sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, terjadi kelangkaan barang. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menolak. Kenapa? Pada hadis ya disebutkan inni la arju an alqallaha wa laisa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fidamin wala mal. Menunjukkan ya bahwa ketika sesuatu berjalan secara alamiah, maka naik turunnya harga itu sesuatu yang wajar. Ketika dipaksakan, misalnya harga tinggi kemudian dipaksakan untuk turun, maka ini menyebabkan kedzaliman ya terhadap sebagian pihak, sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menolaknya. Kemudian beliau hafizahullah menyatakan huwa alladhi biyadihi al-amr al-ghila war-rahs. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya urusan yang ada, dari mahalnya harga-harga demikian juga murahnya harga-harga. Biadillahi Subhanahu wa taala. Di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengaturnya. Huwa alladhi yusairu yani yaqdi bi ghilai as'arin aw bi rukhasi al-ashar. Al-as'ar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan yakni menentukan ya mahalnya harga-harga ya di suatu saat, dan menentukan murahnya harga-harga yakni di saat yang lainnya. Baik. Ya, ini sedikit dari keterangan yang kami ambilkan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, terkait dengan makna al-musair. Sehingga tidak menjadi muskil, mudah-mudahan ketika kita misalnya mendapati pemerintah menetapkan harga-harga dari barang-barang yang beredar di pasaran. Kemudian kita mempelajari nama Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Al-Wadud. Al-Wadud dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ay al-mutawaddidu ila khalqihi binu'utihi al-jamilah wa alaihi al-wasi'ah wa altafihi al-khafiyyah wa ni'amihi al-khafiyyati wal jaliyyah. Makna dari al-wadud yakni zat yang mencintai makhluk-makhluknya, menyayangi mereka, binu'utihil jamilah, dengan sifat-sifatnya yang indah, wa'ala'ihil wasi'ah, dengan nikmat-nikmatnya yang demikian luas, wa'altafihil khafiyah, dengan kelembutannya yang demikian halus, wa ni'amihil khafiyati al-jaliyah, dan demikian pula dengan kenikmatan-kenikmatannya yang tersembunyi maupun yang tampak. Fahuwa al-wadudu bima'na al-wad. Dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-wadud bima'na al-wad wa bima'na al-maudud. Al-wadud dengan makna yakni yang mencintai, ya. Jadi semakna dengan al-muhib. Wa bi makna al-maudud, dan juga dengan makna al-maudud, yakni dengan makna al-mahbub. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mencintai, demikian pula ya, dia adalah zat yang dicintai. Ini dari kandungan al-wadud. Yuhibbu awliya'ahu asfiya'ahu. Di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai wali-walinya, ya, kaum mukminin dengan keimanan mereka, ya, adalah para wali Allah. Wa asfiyaahu, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai makhluk-makhluk pilihannya. Wa yuhibbunahu, dan demikian pula, ya, sebaliknya mereka para wali Allah, para makhluk pilihan Allah, mereka juga mencintai Allah. Kemudian kata beliau selanjutnya, fahuwallazi ahabbahum wa ja'ala fi qulubihimul mahabbah, sehingga dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencintai mereka, ini makhluk-makhluk pilihan Allah ini, kemudian menjadikan pada hati-hati mereka adanya mahabbah, kecintaan, jadi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan kepada Allah, sebagaimana mungkin kita sudah melewati pada pelajaran akidah, ini merupakan pokok, ya, dari peribadatan seorang hamba. Falamma ahabbuhu, ketika mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala letakkan pada hati-hati mereka kecintaan kepada Allah, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, ahabbahum hubban akhar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan kepada mereka, hubban akhar, kecintaan yang lain, jazaan lahum ala hubbihim, sebagai balasan kepada mereka atas kecintaan mereka ini. Ini kecintaan mereka kepada Allah, ya, sebagaimana kita ketahui ini pokok yang memunculkan darinya kecintaan kepada siapa saja dan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada tafsir Al-Asmaul Husna, beliau menerangkan terkait dengan bagian terakhir dari yang disebutkan tadi. Kata beliau, wa mahabbatullah hiya ruhul a'mali wa jami'il 'ubudiyyah. Bahasanya kecintaan kepada Allah ini merupakan ruh dari amalan-amalan dan dari seluruh 'ubudiyyah, dari seluruh peribadatan al-zahirah wal batinah, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Nasyiatun an mahabbatillah. Yang ini semua tumbuh ya, dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa mahabbatul abdi li rabbihi fadlun minallahi wa ihsanun. Laisat bihaulil abdi wala quwwatihi. Dan kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan dari kebaikannya. Di mana yang seperti ini? Ya, laisat bihaulil abdi wala quwwatihi. Bukan karena daya upaya dan kekuatan dari seorang hamba. Jadi betul-betul ini semata karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, di luar dari kemampuan hamba. Seperti yang kita ketahui, berapa banyak orang-orang yang membenci ya penciptanya, yang berikan rezeki kepadanya. Dalam keadaan mereka tahu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan apa saja yang menjadi kebutuhan mereka. Tetapi justru mereka membenci, menghina Allah dengan kesyirikan-kesyirikan yang mereka perbuat. Oleh karenanya sekali lagi, kecintaan kepada Allah ini betul-betul karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Fahuwa ta'ala alladhi ahabba 'abdahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Allah mencintai hamba-Nya. Faja'ala al-mahabbata fi qalbihi. Kemudian Allah letakkan, jadikan mahabbah, kecintaan pada hatinya, hati hamba tadi. Jadi kecintaan kepada Allah. Tsumma lamma ahabbahu al-'abdu bitawfiqihi. Kemudian tatkala hamba tadi mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dari Allah. Ya. Jadi kecintaan seorang hamba kepada Allah sekali lagi itu betul-betul taufik dari Allah. Jazahullahu bihubbin akhar. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas hamba tadi dengan kecintaannya yang lainnya. Sekali lagi, ketika seorang hamba benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meletakkan kecintaan ini di atas segala kecintaan. Dan dia akan mencintai apa saja dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Sehingga dengan itu dia menempuh amalan apa saja yang dicintai Allah. Yang dari situlah Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan balasan atas kecintaan hamba tadi. Kata beliau selanjutnya, fa hadza huwal ihsanul mahdhu 'ala al haqiqah. Maka sungguh benar-benar ini merupakan ihsan yang murni, kebaikan yang murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hasil daya dan upaya seorang hamba. Sehingga dari sini tentu menuntut syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mencintainya dan siap untuk tunduk dan patuh kepada apa yang menjadi aturannya. Wallahu taala alam. Ini yang bisa saya bacakan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.